وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا Mari kita lanjutkan daras kita di dalam kitab Al-At'imah yang menerangkan tentang makanan dan minuman. Dan kita telah sampai kepada bab atau pasal yang menerangkan tentang syarat-syarat penyembelihan binatang ternak yang disebutkan oleh Sahib Zadul Mustaqni ada 4 syarat. Yang pertama, ahliyatul muzaki, seorang yang menyembelih tersebut memang ahlinya untuk menyembelih. Seorang yang dikatakan ahli untuk menyembelih adalah orang yang terkumpul padanya 2 sifat. Sifat al-aql wad-din, yaitu dia orang yang berakal dan memiliki agama. Agama yang dimaksud adalah agama Islam, ayyakuna musliman. Itu seorang muslim yang berada di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim atau dikatakan oleh Sahib Zadul Mustaqni, dia seorang kitabian, seorang ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah dia seorang Yahudi atau Nasrani. Mari kita lanjut ke dalam kitabnya tentang masalah kitabian, tentang ahli kitab. Qala al-'Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah, musliman au ka'au kitabian, seorang muslim atau seorang kitabi. Qauluhu kitabian, jadi yang termasuk orang yang ahlinya menyembelih adalah seorang ahli kitab. Ya. Artinya seorang ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, sembelihannya halal bagi kaum muslimin. Kita lihat. Qala al-'Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah, au qauluhu au kitabiyan ay yahudiyan au nasraniyan. Baik dia seorang Yahudi atau Nasrani, fa innal yahudi wan nasraniya tahillu dzabihatuhuma. Karena seorang Yahudi dan seorang Nasrani halal sembelihan keduanya. Halal sembelihan mereka keduanya untuk orang-orang Islam. Halalnya sembelihan orang Yahudi dan Nasrani untuk kaum muslimin. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala surat Al-Maidah ayat yang 5. Allah Ta'ala berfirman, Al yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Pada hari ini aku halalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik atau thayyibat, makanan-makanan yang halal. Dan makanan orang-orang yang diberikan kitab adalah halal bagi kalian. Dan makanan kalian pun halal buat mereka. Jadi di dalam ayat ini sebutan wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum. Makanan orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi Nasrani, adalah halal bagi kalian, wahai kaum muslimin. Makanan kalian pun halal buat mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiril ayat, dalam tafsir ayat ini, ta'amuhum dzabaihuhum. Ini sudah ya, sudah. Makanan mereka adalah maksudnya sembelihan-sembelihan mereka. Sudah, nah masalah dalilnya halalnya sembelihan oleh kitab, dari Al-Quran dan Al-Sunnah sudah. Nah. Kita sampai kepada nah. Halaman 62. Pada halaman 62, pada alinea terakhir, paragraf terakhir. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, qawluhu kitabiyan, hal yushtaratu an yakuna al-kitabi abawahu kitabiyan. Ketika dihalalkan kepada kita sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, dan sembelihan mereka halal itu kalau mereka menyembelihnya dengan menumpahkan darahnya dan juga membaca bismillah. Coba kita lihat dulu kemarin. Pada halaman 62 disebutkan qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal muhim anna ba'd al-ulama qal, kesimpulannya tentang masalah sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bahwasanya ada sebagian ulama yang berpendapat ma taqadahu ahlul kitab tu'aman fa innahu halalun. Sebagian para ulama berpendapat apa yang diyakini oleh ahlul kitab sebagai makanan, yakni sembelihan, fa innahu halalun, maka halal bagi kaum muslimin. Apa yang diyakini ahlul kitab sebagai sembelihan, sebagai makanan, maka halal bagi kita kaum muslimin. Di luar. Kasih adanya. Wala nahtaju ila qat'il hulqum wal muri. Kata sebagian para ulama, kita tidak butuh kepada memutus otot yang disebut dengan hulqum. Otot yang tempat mengalirnya makanan dan minuman pada binatang. Walal muri, tidak pula harus terputus muri. otot yang tempat untuk mengalirnya nafas. Bawa di luar, luar, semua di luar, semua di luar. Juga enggak ada. Nah, ini pendapat sebagian ulama mengatakan apa yang diyakini oleh ahlul kitab sebagai ta'aman, makanan, maka halal, tidak butuh kepada memutuskan otot yang tempat mengalirnya makanan dan minuman, tidak butuh kepada terputusnya otot yang untuk mengalirnya nafas. Walaida tasmiyah. Tidak pula kita butuh kepada bacaan bismillah. Ini kata sebagian ulama. Yang penting apa yang diyakini lalu kitab makanan, sembelihan, maka itu halal. Menurut mereka. Tidak perlu bismillah, tidak perlu memutuskan otot untuk mengalirnya makanan dan minuman. Dan nafas. Yang penting apa yang mereka yakini halal, maka halal buat kita kaum muslimin. Ini pendapat sebagian ulama. Walakinna shawaba, akan tetap yang benar, ada di alaihi jumhur ulama khilafu dzalik. Tetapi yang benar yang berada di atas pendapat jumhur adalah menyelisih pendapat itu. Menyelisih pendapat tadi. Apa yang diyakini oleh kitab sebagai makanan, maka halal, tidak butuh kepada terputusnya otot untuk mengalirnya makanan dan minuman, juga nafas, tidak pula butuh kepada bismillah. Pendapat jumhur berselisih dengan pendapat itu. Artinya, وَأَنَّهُ لَبُدَى يُذَكَّى وَيَنْهَرَ الدَّمَ فِيهِ وَلَبُدَى يُسَمِّيَ اللَّهَ عَلَيْهِ. Pendapat jumhur, harus disembelih binatang tersebut dan mengalirkan darah dan harus membaca bismillah. Itu pendapat yang benar dan pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Jadi sembelihan Yahudi Nasrani pun menurut jumhur harus disembelih secara islami. Nah, barakallahu fikum, mengalir-mengalir darahnya dan membaca bismillah. Kama sayatina insyaallah taala fi syurutil mustaqbalah. Sebagaimana akan datang kepada kita dalam syarat-syarat yang akan datang insyaallah taala. Jadi pendapat yang diterjih oleh Al-Allama Ibn Utsaimin rahimahullah, halalnya sembelihan ahlu kitab adalah sebagaimana pendapat jumhur, binatang tersebut harus disembelih, mengalir darahnya, dan dibacakan bismillah atas sembelihan tersebut. Ini tarjih al-alama Ibn Taymin rahimahullah ta'ala. Kemudian, qauluhu kitabiyan. Seorang ahlu kitab. Hal yustaratu ayyakunal kitabi abawahu kitabiyan. Apakah disyaratkan seorang ahli kitab tersebut yang halal sembelihannya buat kaum muslimin? Apakah disyaratkan kedua orang tuanya juga harus ahli kitab? Nah. Apakah disyaratkan seorang kitabi yang halal sembelihannya buat kaum muslimin, kedua orang tuanya harus ahli kitab juga? Al-jawab. As-sahihu annahu la yushtaratu an yakuna abawahu kitabiyain. Yang benar tidak disyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab. Wa anna li kulli insanin hukmu nafsihi. Dan setiap orang itu memiliki hukum dirinya sendiri. Setiap orang itu memiliki hukum dirinya sendiri. Falau kudir anna al-aba syuyu'iyun aw wathaniyun. Kalau taruhlah ada seorang bapak, dia seorang syuyu'i, komunis. Aw wathani, atau dia penyembah berhala. Wa anna ibnahu i'tanaqa dinal yahudi masalan. Adapun anaknya menyandang agama Yahudi contohnya. Bapaknya komunis atau bapaknya wathani, penyembah berhala, penyembah patung. Anaknya menyandang agama Yahudi, contohnya. Atau Nasrani. Atau Nasrani. Fa'inna zabihatahu alal qawlir rajih halalun. Maka sembelihannya menurut pendapat yang rajih adalah halal. Walaupun terjadi antara anak dan bapak berbeda agama. Anaknya Yahudi, anak bapaknya komunis atau penyembah berhala. Nah, maka sembelihan anaknya halal. Li'annahu dakhilun fi umumi qawlihi ta'ala. Karena dia termasuk kepada keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lahum. Dan makanan orang-orang yang diberikan ahlu kitab, makanan mereka-mereka yang diberikan kitab, adalah halal bagi kalian. Wa qad syakaka ba'dun nasi fi 'asrina fi hilli dzabihatil yahudi wan nasrani. Dan sungguh sebagian manusia telah memberikan keraguan-raguan. Dan sungguh sebagian manusia telah memberi di zaman kita sekarang ini telah memberikan keraguan-raguan dalam halalnya penyembelihan Yahudi Nasrani bagi kaum muslimin. Mereka mengatakan innahum al-an la yadinuna bidinil yahud wa la dinin nasara. Mereka-mereka Yahudi sekarang dan Nasrani, mereka sebenarnya tidak berada di atas agama Yahudi, tidak pula berada di atas agama Nasrani. Ini kata sebagian orang di zaman sekarang yang memberikan keraguan-raguan terhadap halalnya sembelihan Yahudi Nasrani. Wa hadza laysa bisawab. Ungkapan orang ini tidak benar. Yang mengatakan mereka tidak beragama di atas agama Yahudi, tidak berada di atas agama Nasara, tidak benar. Naam in qalu nahnu la nadinu bihadhil adyan wa la tabiru adinan fa in riddatuhum wadhiha. Iya, kalau memang mereka menyatakan saya tidak berada di atas agama-agama ini, saya tidak menganggap Yahudi Nasrani sebagai agama, maka ini murtad bagi mereka, jelas kemurtadannya. Kalau memang mereka mengatakan demikian, tidak mengaku agama Yahudi, tidak mengaku agama Nasrani, itu murtad mereka. Kalau seperti itu benar. Amma idza qalu innahum yadinuna biha walakin indahum syirkan fa inna dzalika la yamna. Adapun apabila mereka mengatakan mereka beragama Yahudi atau Nasrani walaupun di sisi mereka ada kesyirikan, maka yang demikian tidak menghalangi kehalalan sembelihan mereka. Bidalil anna Allah Ta'ala, berdalil karena Allah Tabaraka wa Ta'ala anzala surat Al-Ma'idah, menurunkan surat Ma'idah, wahaka fiha al-Nasara mahakan al-Qawli bitathlith. Allah yang menurunkan surat Al-Ma'idah, Allah yang bercerita di dalam surat tersebut tentang Nasrani, Allah menceritakan tentang ucapan mereka Nasrani tentang beragama at-tathlith, beragama trinitas, wa kafarahum bidzalik, dan Allah mengkafirkan mereka. Allah mengkafirkan mereka Yahudi Nasrani dalam surat Al-Maidah itu. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga, ketiga dari yang tiga. Wa fi nafsi hadhihi surah, dalam surat itu sendiri yaitu dalam surat Al-Maidah, Allah menyatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hilakum. Sembelihan orang-orang yang diberikan kitab adalah halal bagi kalian. Barakallahu fikum. Al-Qur'an nazala ba'da an ghayyaru wa baddalu. Al-Quran itu diturunkan setelah mereka orang Yahudi dan Nasrani merubah kitabnya mereka dan mengganti kitab mereka. Bal ba'dan kafaru, bahkan Al-Quran itu turun setelah mereka kafir. Wa ma dzalik, tetapi bersamaan dengan itu ahalla dzabaihahum wa nisaahum, Allah menghalalkan sembelihan-sembelihan mereka buat kaum muslimin dan menghalalkan wanita-wanita mereka buat kaum muslimin. Walahada, maka oleh karena ini, famadama haula yaquluna innahum yadinuna bidinin nasara au bidinil yahud fa innalahum hukmal yahud wan nasara. Oleh karena ini, selama mereka mengatakan mereka berada di atas agama Nasara, mereka berada di atas agama Yahudi, maka mereka masih memiliki hukum Yahudi dan memiliki hukum Nasara. Walau kana indahum tabdzilun wa taghyir, walaupun di sisi mereka ada penggantian terhadap kitab mereka dan perubahan terhadap kitab mereka. Malam yakulu, selama mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang murtad dari agamanya. Kesimpulannya, di zaman sekarang ini ada orang-orang yang membuat kerancuan dan keraguan-raguan tentang halalnya sembelihan Yahudi Nasrani buat kaum muslimin. Dengan alasan mereka mengatakan orang Yahudi sekarang dan Nasrani sekarang tidak dia berada di atas agama mereka yang sebenarnya. Nah, maka Al-Alama Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan ini tidak benar. Mereka tetap masih dalam agama Yahudi Nasraninya, kecuali mereka memang murtad dari agama mereka, tidak mengakui agama mereka. Kalau selama mereka berada di atas agama Yahudi Nasrani, walaupun ada kesyirikan, mereka masih mengakui agama Yahudi Nasrani, walaupun ada kesyirikan di sisi mereka, seperti mereka mengatakan Allah itu Trinitas, Allah itu adalah ketiga dari yang tiga, sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Maidah. Allah mengkafirkan mereka bahkan dalam surah Al-Maidah. Bersama dengan itu Allah mengkafirkan mereka, menerangkan pula dalam surat itu sendiri tentang halalnya sembelihan mereka dan wanita-wanita mereka bagi kaum muslimin. Kemudian barakallahu fikum, qaluhu walau murahikan, seorang muslim tadi yang dikatakan dia ahlinya di dalam menyembelih, demikian juga seorang kitab, ahli kitab yang dikatakan halal sembelihannya bagi muslimin, walau murahikan, walaupun dia baru menginjak usia balig, mendekati usia balig, maka halal sembelihannya. Murahik man qarabal bulug, orang yang mendekati usia balig. Fa zahiru kalamil matin, maka zahir kalamnya matin, yaitu sahib zadil mustaqni, annal mumayyiza alladhi dunal murahiqah la tahillu zabihatuh. Zahirnya ucapan sahib dari mustaqni, seorang mumayyiz yang di bawah usia mendekati balig, tidak halal sembelihannya. Ini zahirnya ucapan sahib dari mustaqni. Walakin dal madhab, akan tetapi madhab, yakni madhab Hanabilah, khilafu dhalik, menyelisihi pendapat sahib dari mustaqni, yani annal mumayyiza tahillu zabihatuhu. Seorang yang dikatakan mumayyiz adalah halal sembelihannya. Li'annahu aqil yasihu minhu al-qasdu. Karena orang seorang mumayyiz adalah orang yang berakal dan sah niat dan tujuannya. Maka halal sembelihannya. Ini mumayyiz. Siapa yang disebut dengan mumayyiz? Qala al-'allama Ibnu Taimin rahimahullah, wal mumayyizu qila man balagha sab'a sinin. Mumayyiz, yang dikatakan mumayyiz itu, ada yang mengatakan adalah seseorang yang sudah mencapai usia 7 tahun. Ini mumayyiz. Wakilah, ada juga yang mengatakan yang nama mumayyiz adalah man fahimal khitaba wa raddal jawaba. Ada yang mengatakan yang namanya mumayyiz adalah seorang yang paham terhadap arahan pembicaraan dan bisa menjawab. Itulah mumayyiz. Seorang yang paham terhadap lawan bicara dan bisa menjawab pertanyaan orang yang mengajak bicara, maka itulah mumayyiz. Wa hadzal qaul huwa rajih, dan inilah pendapat yang rajih. Yang kedua, yang namanya mumayyiz seorang yang paham terhadap lawan bicara dan mampu menjawab orang yang bertanya. Inilah pendapat yang rajih, kata beliau. Walakin dal ghalib anna dzalika yahsulu fi tamami sab'i sanawat. Akan tetapi secara ghalibnya, seorang paham kepada pembicaraan, bisa menjawab pertanyaan, secara golibnya itu dihasilkan terjadi pada usia sempurna 7 tahun. 6. Wa man nayyaza qabla dhalik fa innahu yu'tabar kharijan anil ghalib. Barang siapa yang mumayyiz sebelum usia itu, usia 7 tahun, maka dia dianggap keluar dari kebiasaannya. Wa man ta'akhkhara tamyizuhu an dhalik fa huwa aidan kharijun 'anil ghalib. Barang siapa yang terlambat memayiznya, tamayuznya dari usia 7 tahun, ini juga dianggap keluar dari kebiasaannya. Fal ghalib anna sab'a wa ma qarabaha nuzulan aw uluwan yakunu biha tamyiz. Maka secara ghalibnya usia 7 tahun itu dan apa yang mendekati pas atau kurang, itulah biasanya usia tamyiz. Jadi yang rajih, mumayyiz pun halal sembelihannya. Tidak mesti mendekati usia balig murahikan. Waqaluhu aw imra'atan, atau dia seorang wanita. Bagaimana wanita menyembelih binatang ternak, halal atau tidak sembelihannya? Qala ay tahillu dhabihatuha, maka dihalalkan pula sembelihan dari seorang wanita. Li umumi qawlihi ta'ala, karena keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Al khitab di sini kalian, yashmal ar-rijala wan nisa, mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi wanita pun, sembelihan wanita pun halal. Walianna jariyatan kanat tar'a ghanaman lil ansari bisil'in fa asaba al maut wahidatan min al ghanam fa akhadhat hajaran fa dhabahatha bihi fa jaza an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalik. Karena dulu ada seorang budak wanita yang dia mengembala kambing miliknya orang Ansar di lereng-lereng dan bukit-bukit gunung. Kemudian menimpa salah satu dari kambingnya kematian. Sakaratul maut. Kemudian wanita tersebut mengambil sebuah batu dan menyembelihnya dengan batu itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan hal itu. Keluar. Al-hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi wanita walaupun di sana terdapat khilaf tentang penyembelihan wanita ini, dan khilafnya dhaif, yang rajih adalah sah sembelihan seorang wanita. Wa qaluhu aw imra'atan yashmal at-tahirata wal haidha. Dikatakan tadi halal atau sah sembelihannya seorang wanita, baik wanita tersebut dalam keadaan suci ataupun haid. Halal sembelihan seorang wanita, baik wanita tersebut sedang dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid sekalipun. Fahatta laukanat haidhan fa'inna zabihataha tahil. Maka sampai-sampai wanita sedang haid pun, maka sembelihannya adalah halal. Di luar. Jangan main-main lagi ke basah, nanti jahit. Sampai wanita haid pun sembelihannya adalah halal. Lianna laha an tadhkurallaha wa tusammiya. Karena seorang wanita yang haid pun boleh dia berzikir, menyebut nama Allah, boleh dia bismillah, membaca bismillah. Bal inna man aha min qiraatil Qur'an fin nafsi minhu syai. Bahkan dilarangnya seorang wanita haid dari membaca Al-Qur'an, maka di dalam masalah ini dalam diri saya ada sesuatu yang mengganjal. Di annaka maqala Syaikhul Islam, karena sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa fi man'il haid min qiraatil Qur'an sunnatun sahihah sharihah. Tidak ada sunnah yang sahih, yang jelas, yang melarang dari wanita haid yang membaca, untuk membaca Al-Quran. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada larangan bagi wanita haid untuk dari membaca Al-Quran. Tidak ada sunnah yang melarang, sunnah yang jelas, yang sahih, yang jelas tentanglah wanita haid membaca, dilarang membaca Al-Quran. Jangan main air, jangan main air. Nanti dia tumpah airnya basah. Jangan tumpah-tumpah airnya. Gak boleh tumpah-tumpah. Gak boleh tumpah-tumpah. Taib, jadi wanita halal sembelihannya sampai-sampai wanita haid pun nam halal sembelihannya. Karena tidak ada larangan untuk membaca bismillah. Tidak ada larangan untuk berzikir atas menyebut nama Allah. Kemudian qaluhu au aqlafa. Qaluhu au aqlafa. Al-aqlaf walladhi lam yukhtan. Atau seorang yang belum disunat pun halal sembelih, maka halal sembelihannya. Aqlaf, seorang yang belum disunat. Tetap fatahilu dhabihatuhu, maka halal sembelihannya. Asyara mu'alifu ila dhalika li'anna ba'dal ulama qal li'anna al-aqlab latasihu zabihatuhu walatukal. Al-mu'alif mengisyarahkan bahwasanya di sana ada pendapat sebagian ulama, seorang yang belum dihitan tidak halal sembelihannya dan tidak boleh dimakan. Lakin hadza laysa bisawab, akan tetapi ini tidak benar. Wa sawabu anna dhabihatuhu halalun wa annaha la tuqrah wa la ilaqata bainal kulfati wa bainal dhabhi. Yang benar, sembelihan orang yang belum dihitan halal dan tidak makruh dan tidak ada kaitannya antara kulfah dengan sembelihan. Kulfah yaitu kulit yang menutupi kepala kemaluan yang biasa dihitan ketika dihilang, ketika dihitan dihilangkan. Tidak ada keterkaitan dengan itu. Nah, ini al-aqlab. Au a'ma. Bagaimana sembelihan orang yang buta? Halal ataukah tidak? Orang buta menyembelih. Kan menyembelih itu sempurnanya harus terputus 4 otot. Otot tempat 6 masuknya makanan minuman, otot untuk nafas, kemudian otot kiri kanan yang disebut masuk dengan audaj. Itu sempurnanya sembelihan. Kalau orang buta bagaimana menyembelih orang buta? Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, fatasihu dzabihatuhu idza 'arafa mawdi'adz dzabhi wa asabahu. Maka halal sembelihannya orang buta apabila dia mengetahui tempat menyembelih dan tepat pada tempat penyembelihannya dia menyembelih. Halal sembelihan orang buta, barakallahu fikum. Lalu bagaimana halal atau tidak sembelihan orang yang mabuk? Orang mabuk menyembelih. Nah, orang mabuk kan tidak berakal. Nah, qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah qaluhu wala tubahu zakatu sakrana. Tidak dibolehkan sembelihannya orang yang mabuk. Tidak dibolehkan sembelihannya orang yang mabuk. Li'annahu ghairu akil, karena orang yang mabuk itu tidak berakal. Wa laysa lahu qasdun, dan orang mabuk itu tidak memiliki maksud dan tujuan. Kemudian, bagaimana sembelihan orang gila? Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qaluhu wa majnunin. Ay fala tubahu zakatuhu. Maka tidak halal pula sembelihan orang yang gila. Lifaqdil akli, karena hilang orang gila, hilang akalnya. Nah, sembelihan orang mabuk, sembelihan orang gila tidak sah, tidak diperbolehkan. Qaluhu wa wasaniyin. Tidak halal pula sembelihan seorang wasani, seorang penyembah berhala. Wa huwa man ya'budul awsan fala tashihu zakatuhu. Wasani adalah seorang yang menyembah berhala dan tidak halal sembelihannya. Li'annahu laysa bimuslimin wala kitabiyyin, karena seorang penyembah berhala bukanlah seorang muslim, bukan pula seorang kitabi. Falladhi ya'budu wasanan aw malakan aw nabiyan la tasihu zakatuhu. Maka seorang yang menyembah berhala, seorang yang menyembah malaikat, seorang yang menyembah seorang nabi, maka tidak halal sembelihannya. Walladhi ya'budu Allaha lakin yad'un nabiyya aidan la tasih zakatuhu. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah namun dia meminta-minta kepada nabi, maka juga ini tidak sah sembelihannya karena dia musyrik. Wa kadzalika alladhi ya'budu Allaha wa yad'u waliyan fa innahu la tahillu dzabihatuhu. Demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah tetapi dia doa dan meminta kepada seorang wali, maka tidak halal sembelihannya. Wa hadhihi al-mas'alah mushkilah. Masalah ini adalah masalah yang mushkilah. masalah yang berat. Kenapa dikatakan masalah muskilah? Li'annahu yujad fi ba'dil biladil islamiyah qaumun yad'una al-qubur wal amwata wa yastaghithuna bihim. Masalah ini adalah masalah yang muskilah, masalah yang repot. Kali dapati di sebagian negeri-negeri Islam suatu kaum yang menjadi penyembah kubur, penyeru orang-orang mati, beristighosah dengan orang-orang mati. Hatta wa in kanu ba'idina anhum. Sampai-sampai walaupun mereka jauh dari orang-orang mati, jauh dari kuburan kerubah, kuburan. Tajiduhu yadu waliya. Engkau dapati dia menyeru kepada seorang wali, menyeru seorang nabi, meminta kepada Ali bin Abi Thalib, meminta kepada Al-Hasan dan Al-Husain, atau yang semisal itu, meminta kepada Badawi, meminta kepada Abdul Qadir Jailani, meminta kepada wali fulan, wali fulan, wali fulan, berdoa. Wahada syirkun, ini merupakan kesyirikan. Lalu bagaimana kalau mereka orang-orang yang menyeru kepada selain Allah? Bagaimana hukum sembelihannya? Pemangkana kadalik fa inna dzabihatuhu la tahillu. Maka barang siapa yang demikian keadaannya, maka sembelihan-sembelihannya tidak halal. Ya'na musyrikun, karena dia seorang yang musyrik. Walau kana ya'budullah bisalati wazakati wasiyami walhajj. Walaupun dia beribadah kepada Allah dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Dengan puasa, dengan haji. Tapi dia musyrik. Maka sembelihannya tidak sah. Karena Allah Ta'ala yakul, karena Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Fasyirku la yaghfiruhu Allah, la hukman wa la jaza'an wa la bina'an. Syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara hukum, secara balasan. Wabina'an ala dhalik fa'inal musyrik la tasihu ibadatun. Berdasarkan ini, maka seorang musyrik, maka tidak sah sebuah peribadahannya pun. Waliasihu minhu ayya amalin. Ya yustaratulahul islam, tidak sah amalan apa saja yang disyaratkan dalam amalan tersebut adanya keislaman. Jadi seorang wasani, seorang penyembah berhala, tidak sah sembelihannya. Karena dia bukan orang muslim, bukan seorang kitabi. Seorang yang menyembelih, seorang yang beribadah kepada berhala, seorang yang beribadah kepada malaikat, seorang beribadah kepada seorang nabi, seorang yang menyeru kepada wali, maka tidak halal sembelihannya, karena dia musyrik. Ini merupakan perkara yang muskilah, karena banyak didapati di negeri-negeri kaum muslimin, seorang mengaku beragama Islam, namun keislamannya rusak dengan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka barang siapa yang demikian keadaannya, maka tidak halal sembelihannya. Barakallahu fikum. Qauluhu wa majusiyin. Demikian pula tidak halal sembelihannya seorang majusi. Siapa itu majusi? Wa walladhi ya'budun nar. Majusi adalah seorang yang menyembah api. Maka seorang majusi tidak halal sembelihannya. Seorang penyembah api tidak halal sembelihan mereka. Sembelihan orang majusi tidak halal dengan ijma para ulama. Walaupun mereka orang majusi diambil upetinya. Nah, seperti ahli kitab. Orang majusi diambil, kalau tinggal di negeri Islam, diambil jizyahnya. Bayar upetinya seperti ahli kitab. Akan tetapi sembelihannya dengan ijma kaum muslimin tidak sah. Tidak seperti sembelihan ahli kitab. Walaupun mereka membayar upeti, membayar jizyah ketika di negeri Islam, tetap sembelihannya tidak halal bagi kaum muslimin. Nah, dan mereka orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan membayar upeti, tidak mereka diperangi. Nah, baik itu ahli kitab atau majusi atau wathani atau yang lainnya. Jadi ahlu kita majusi, walaupun dia mereka membayar jizyah, tidak halal sembelihannya bagi kaum muslimin. Ketika tinggal di negeri kaum muslimin, tetap mereka juga membayar jizyah sebagaimana orang kafir-kafir yang lainnya. Satu lagi, waqaluhu wa murtaddun. Sembelihan seorang yang murtad tidak halal. Wa murtaddun ay anil Islam bi ayyi naw'in min anwa'i riddah. Seorang yang murtad, yaitu murtad dari agama Islam, dengan jenis apa saja dari jenis-jenis kemurtadan, maka tidak halal sembelihannya bagi kaum muslimin. Faman kadzdzaba khabaran min akhbarillahi ma ilmihi annahu min khabaillah fa huwa murtad. Barang siapa yang mendustakan satu berita dari berita Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersamaan dia mengetahui bahwasanya itu dari khabar dari Allah, maka dia murtad, wala tahilu dzabihatuhu, maka tidak halal sembelihannya. Wa man jahada wujubal faraid adh-dhahir al-mujma 'alaiha fa huwa murtad. Barang siapa yang menentang kewajiban-kewajiban yang jelas yang disepakati atasnya, maka dia murtad dan tidak halal sembelihannya. Ini murtad. Jadi seorang yang murtad dengan jenis apa saja dari jenis kemurtadan, baik dia mendustakan satu firman Allah Taala, menentang satu kewajiban dari kewajiban yang mujma alaiha, nah, maka kemurtadannya, maka orang yang murtad seperti ini tidak halal sembelihannya. Wa man sakhara bi syai'in min ad-din, barang siapa yang memperolok-olok sesuatu dari agama, maka dia murtad. Bal man kariha ma ja'a bihi an-nabi, bahkan orang yang tidak suka dan benci kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia juga murtad. Maka tidak halal sembelihannya. Wa tariku shalah murtad. Seorang yang meninggalkan salat adalah murtad. Orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Orang yang meninggalkan sholat adalah murtad. La tahillu dzabihatu, tidak halal sembelihannya. Wa ala qawli man yakul innahu la yakfur. Dan menurut pendapat orang yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, maka masih halal sembelihannya. Kalau di sana ada dua orang, ya, satu orang mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, maka tidak halal sembelihannya. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, maka halal baginya sembelihannya. Nah, ini barakallahu fikum seorang yang murtad. Al-muhimah seorang orang yang meninggalkan sholat perkara yang sangat berbahaya. Jadi yang tidak boleh sembelihannya seorang sembelihan orang yang mabuk, sembelihan orang yang gila, sembelihan wathani, penyembah berhala, sembelihan orang majusi, penyembah na'api, sembelihan orang yang murtad, maka tidak halal barakallahu fikum untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum, dengan ini kita tutup dan nanti akan masuk kepada yang kedua tentang alat-alat penyembelihan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.